Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita melanjutkan hadis dalam bab as-siddiq dari kitab Riyadhus Shalihin, masih hadis yang pertama. Pada kalimat berikutnya, di dalam hadis ini beliau menyatakan, wa iyyakum wal kadziba, dan jauhilah oleh kalian berdusta. Ya, kalimat iyyakum di dalam hadis yang kita baca kemarin itu adalah mengandung makna at-tahdzir. Tahdzir artinya peringatan. Berhati-hati kalian. Ihdharu al-kadzib. Berhati-hatilah dari berdusta. Jauhilah oleh kalian berdusta. Mahu al-kadzib. Apa itu makna kadzib? Yang sering diterjemahkan oleh kita berbohong. Wal-kadzib adalah ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Kadzib adalah maknanya al-ikhbar bima yukhaliful waqi'. Mengkhabarkan dengan suatu perkara yang menyelisihi kenyataan. Al-ikhbar bima yukhaliful waqi'. Mengkhabarkan dengan suatu perkara yang menyelisihi kenyataan. Antara yang diberitakan dan apa yang dalam kenyataan itu tidak sama. Itu dalam bahasa Arab namanya kadzib. Ya. Sawa'un kana bil qaul aw bil fi'li. Lalu kadzib kata Syekh Utsaimin ada dua macam. Baik berbentuk ucapan, yang kedua berbentuk perbuatan. Jadi sifat berdusta itu kadang nampak dalam bentuk bersilat lidah. Ya, apa yang diucapkan oleh lidahnya itu dari berita-berita ataupun suatu perkara, setelah ditelusuri beritanya, tidak sama. Ya. Maka ini disebut al-kadzib bil qaul, dusta dalam bentuk ucapan. Ya. Sebagai contoh, kadzib bil qaul. Idza qala qa'il, kalau ada orang berkata, al-yawm, mal-yawm, hari ini hari apa? Fakultu, lalu aku mengatakan al-yawm yawm al-khamis, au yawm sulasa, hari ini hari Kamis atau hari Selasa. Benar apa salah? Hari ini hari apa ini? Hari Rebo. Hari itu dihitung dari tenggelamnya matahari, malam Rebo, berarti hari Rabu maksudnya. Tapi kalau yang artinya mengatakan hari ini hari Kamis atau hari Selasa. Nah ini apa yang dinyatakan dengan kenyataan tidak sama. Maka kita hukumi orang tersebut kadzib. Dusta kamu. Ya. Jelas ya? Ya. Jadi intinya dusta dengan ucapan seperti itu tadi. Kenapa dikatakan dusta? Li'annahu la yutabiqul waqi'. Karena ucapannya tidak sama dengan kenyataan. Nah, ini biasanya sifat-sifat orang munafikin. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayatul munafiki salatun. Tanda-tanda orang munafik, bukan orang mukmin yang hakiki. Karena ini munafik bentuk perbuatan. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Biasanya kalau disebutkan jumlah 3, 6, 7 itu bukan batasan. Ini salah satu tanda-tanda yang bisa diketahui dia itu punya penyakit nifak. Apa itu kata beliau? Idza haddatsa kadzaba. Kalau bercerita isinya apa? Berdusta. Isinya bukan cerita yang benar. Ya. Cerita fiktif. Tidak nyata. Bikin-bikin. Itu tanda munafik itu. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji. Apa itu janjinya? Akhlafa. Menyelisihi janjinya. Besok ya datang hari Kamis. Ya. Insya Allah. Hari Kamis ditunggu jam berapa? Jam 8 pagi. Duduk nunggu jam 7. Mbok datangi lebih kasih. Ditunggu jam 7. Sudah disiapkan kopinya. Disiapkan. Apa namanya? Jamuannya. Jam 7 seperapat. Sabar 7. 30 sampai jam 8 ditengok jendelanya, oh belum kelihatan anginnya, belum ada tanda-tanda. Jam 8 seperempat tidak ada juga suara motornya. Tengah 9 belum datang juga. Akhirnya tidak SMS, tidak telepon, tidak kabar. Ternyata tidak apa? Data. Ditelepon lagi, kapan datang? Insya Allah Kamis mendatang. Oh, sepekan lagi. Ya, Kamis mendatang, disiapkan jamuannya. Ya, kan ini tamu membawa uang ini. Ya. Ternyata sampai Kamis depan pun tidak datang. Terus berlangsung demikian. Nah, ini namanya kadzib. Orang kalau sudah disikapi dengan sikap dusta sekali, untuk percaya yang kedua kali mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah 3 kalinya, insya Allah Kamis depan. Wah ya. Ragu-ragu dia. Bikin kue lagi enggak ya? Dibikinkan kopi lagi apa enggak ya? Jangan-jangan sudah dibikinkan tidak datang juga. Badir nanti. Ini kalau sudah didustai sekali, 2 kali, orang berat untuk menerima kejujurannya. Ya. Ini kita harus hati-hati. Jangan bermurah-murah dengan menjual apa? Janji. Janji itu harus dijaga. Wahfadu aimanakum. Jaga janji, janji kalian, sumpah-sumpah kalian. Jangan bermudah-mudah janji, sumpah. Ya. Kalau tidak mampu menjaga, terjangkit nanti ayatun nifaq. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah. Kalau diberi kepercayaan, khana khianat. Ini, kalau diberi amanah, dia itu apa? Khianat. Inilah salah satu di antara sifat-sifat munafikin. Ucapan-ucapan yang bisa terlihat dari sifat-sifat munafikin. Maka seorang muslim yang dia ittiba' bisunnah, berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi sifat-sifat nifaq. Baik, karena sifat nifaq ini bisa menimpa orang atau menimpa orang tua atau anak kecil. Bisa. Maka siapapun harus berhati-hati. Bisa menimpa orang yang kadang dia punya ilmu, kadang juga menimpa orang yang jahil. Kalau menimpa orang yang berilmu, ini lebih parah. Ya. Kenapa? Karena apa yang diucapkan dari kedustaan kadang membawakan hadis-hadis Nabi. Ancamannya lebih berat. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta mengatasnamakan saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap-siaplah menempati tempat duduknya di dalam neraka. Ini hadis mutawatir. Baik. Kembali kepada ucapan Syekh. Wal munafik kadzibun, maka orang munafik itu disebut kadzib, pendusta. Nah, ini berarti nifaq atau berdusta dari bentuk perbuatan. Kalau tadi munafik atau berdusta dalam bentuk ucapan. Kadang nih dusta itu juga dalam bentuk perbuatan. Seperti orang munafik. Orang munafik itu dia mengaku bahkan berbuat seperti perbuatannya orang Islam. Sholat, berangkat jihad bersama Nabi waktu itu. Tapi apa yang nampak berbeda dengan yang tersembunyi. Makanya orang munafik kadzib, pendusta juga. Kenapa berdusta? Li'anna zahirahu yadullu ala annahu muslimun, karena zahirnya. Yang nampak dia menampakkan keislaman. Naam. Ta'am. Nampak dia seorang muslim. Wa huwa kafirun. Wa huwa kadzibun fi fi'lihi. Tapi dia itu menolak keimanannya. Dia itu berdusta dengan perbuatannya. Orang munafik itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang, innaka la Rasulullah. Sumpah wallahi innaka Rasulullah. Demi Allah, engkau wahai Muhammad itu utusan Allah. Ini sumpah ucapan. Bahkan mereka juga sholat. Ya. Tapi Nabi mensifati sifat sholat mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu usala. Kalau mereka sholat berjamaah, sholatnya dengan males, malesan. Ya, males, malesan. Orang yang males berangkat ke masjid. Baik, ini berawal dari kebimbangan terhadap pahala. Males. Kalau orang yang yakin dengan pahalanya, semangat. Semangat banget. Ya. Kesibukan-kesibukan dunia dikalahkan. Yakin ada pahala 27 derajat daripada sholat di rumah. Coba kalau ada orang ditawari, kita milih 1 juta apa 27 juta kalau duit? Banyakan mana kira-kira? Banyak 1 juta apa 27 juta? Kalau duit lo ya. Yakin banyak 1 juta begitu? Salah. Yakinnya ya 27 kan begitu. Tapi kalau orang belum yakin, sulit. Harus dibangun keyakinan. Maka orang-orang muslim, dia adalah orang yang seharusnya shodik, jujur antara yang nampak dengan apa yang tersembunyi, keimanan tadi. Itu contoh nifak, kadib dalam bentuk perbuatan sholatnya orang munafik itu. Sholat tapi males. Yura'unan nas. Apa yura'unan nas? Ria kepada manusia. Jadi sholatnya itu hanya milih waktu-waktu yang kelihatan oleh banyak manusia. Kalau sekiranya tidak kelihatan manusia, tidak berangkat. Makanya kata beliau, asqalus sholat alal munafikin, yang paling berat dirasakan orang-orang munafikin, yaitu sholat berjamaah di masjid. Itu adalah sholatul isya wal subhi. Sholat isya dan sholat apa? Subuh. Kenapa sholat isya dan sholat subuh? Karena kalau sholat isya, di zaman dulu itu lampu gelap. Sudah? Kayak zaman sekarang. Terang benderang. Kalau waktu malam, gelap. Wah, tidak kelihatan ini sama Nabi. Ya? Tidak terangkan. Waktu subuh, lebih-lebih. Ya. Tidak kelihatan, apalagi masih dingin. Nah, ini mendukung untuk tidak berangkat. Ini. Maka orang munafik, mereka itu berat. Padahal lau ya'lamu ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Kalau mereka ngerti pahala dua waktu tadi, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, niscaya akan datang walaupun sambil berangkang. Ngerti berangkang? Berjalan dengan kaki dan tangan. Kalaupun seandainya harus begitu caranya. Inilah nifaq. Apa tadi? Amali. Maka kita berlindung diri. Tidak ada yang aman dari sifat nifaq. Harus takut semuanya. Sampai Umar bin Khattab saja itu takut. Mau termasuk golongan orang-orang munafikin. Makanya ketika sahabat yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jajaran orang munafikin pada zaman beliau, Umar bin Khattab bertanya, apakah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku Umar jajaran orang munafik atau bukan? Jawabannya, anta ya amirul mukminin, anda ini amirul mukminin, anda tidak termasuk jajaran nama-nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi. Siapa yang merasa lebih aman setelah Umar bin Khattab? Coba Umar bin Khattab saja masih takut kalau dia masih golongan orang munafikin, apalagi kita. Maka jangan sampai penyakit-penyakit nifak ini terus merongrong keimanan kita, walaupun sekedar ucapan dusta. Dari berdusta dengan lisan, kita khawatir nanti berdusta dengan perbuatan. Na'udzubillah. Makanya kata beliau dalam hadis ini, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal kadziba yahdi ilal fujur." Nah, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dampak jelek dari berdusta. Pengaruh jelek dari berdusta. Diterangkan oleh beliau adalah dusta itu akan membimbing kepada dosa-dosa. Jadi dosa itu bisa dibuka pintunya melalui apa? Berdusta. Dengan berdusta, pintu-pintu kejelekan terbuka. Maka jangan sampai, barakallahu fikum, kalau sudah membuka sekali dusta, ketika dikejar terus, kenyataannya hanya nabrak kanan, nabrak kiri, semuanya mengandung unsur dusta-dusta. Ya. Dan kata beliau, kata Syekh Al-Fujur, apa itu fujur? Fujur, khuruj an ta'atillah. Karena tadi itu, dusta itu akan menghantarkan kepada fujur. Apa itu fujur? Fujur adalah keluar dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu namanya fajir, fujur, sama maknanya. Keluar dari taat. Bi'anal insan yasiku wa yata'adda tawarahu wa yakhruju an ta'atillah ila maksiatihi wa adhamul fujuri al-kufru. Karena seorang manusia itu berbuat kefasikan. Dan berbuat yata'adda dan terus melanggar batasan-batasan Allah sehingga berlanjut dan keluar dari taat kepada Allah menjadi maksiat. Dan sebesar-besarnya perbuatan fujur itu kufur. Ya. Jadi kalau sudah mulai berdusta, kalau diberi janji, kalau berjanji tidak menepati, kalau diberi amanah, ya, ini alamatus syar ini. Tanda-tanda jelek. Kenapa? Ini tanda-tanda munafik ini. Nanti bisa berlanjut penyakitnya kalau enggak diobati. Ya. Karena kan melakukan tindakan-tindakan dosa-dosa yang lain. Bahkan bisa berujung kepada kufur. Ya. Padahal disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat 42. Fa innal kafarata fajarah. Sesungguhnya al-kafarah, perbuatan kufur, itulah yang namanya fajarah, kefajiran, kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah, ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafarah, orang-orang yang kufur, al-fajarah, yang berbuat kefajiran, dosa-dosa. Ya. Orang yang banyak berbuat dosa-dosa. Dan tempatnya kalau orang-orang yang banyak berbuat kedustaan lalu membuat dosa-dosa disebutkan dalam Al-Mutaffifin ayat 7-11. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jangan demikian. Sesungguhnya catatan orang yang fujar, banyak berbuat dosa, tidak taat, lafi sijjin, pasti di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apa yang Anda ketahui tentang sijjin itu? Kitabum es, kitabum marhum, kitab yang tersimpan, catatan yang tersimpan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang berdusta. Nah ini, celaka orang-orang yang suka berdusta dari kalangan orang-orang kafaroh tadi. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dalam surat Al-Infitar ayat 14 juga disebutkan innal fujara lafi jahim. Innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu pasti di dalam neraka jahim. Ya, ini berujung akibatnya sangat jelek. Bukan di dalam jannah an-na'im, tapi di dalam tadi jahil. Ayuhanas, kalau begitu, fal kadib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal. Dusta itu akan membimbing orang banyak berbuat dosa. Dan dosa akan menghantarkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang kalau sudah terbiasa berdusta, ini akan lebih parah. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis ini, pengaruh jelek dusta yang berikutnya. Kalau tadi pengaruh jelek dusta akan menjadikan orang terjatuh kepada apa? Banyak perbuatan dosa. Begitu. Dan dosa ujungnya masuk neraka. Ini. Maka dusta itu pintu-pintu kejahatan. Makanya ahlul bid'ah itu terkenal dengan pendusta. Bahkan kata Syekhul Islam, saya tidak dapatkan di muka bumi ini orang yang lebih banyak dustanya kecuali ahlul bid'ah seperti Rafidhah, Syiah. Syiah. Bahkan di dalam Syiah itu ada prinsip taqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah yaitu menyembunyikan prinsip. Ya? Apa yang nampak di hadapan banyak orang berbeda dengan apa yang diyakini. Sebagian orang Syiah kalau sholat di Masjidil Haram itu sambil main-main. Kenapa sambil main-main sholatnya? Karena dia punya keyakinan tersendiri. Sholat di belakang imam yang bukan imam mereka itu sia-sia. Tuh. Karena mereka meyakini yang sah jadi imam mereka sholat, ya imam dari kalangan golongan ahlul bait menurut mereka. Makanya sholatnya sambil gigit jari, buangin kuku. Diceritakan oleh Syekh Utsaimin sambil tidak pernah kelihatan khusyuk. Main-main. Sambil nyisirin apa ini? Bulu jenggotnya. Sholat. Antum, ahli sunnah, jangan niru-niru orang Syiah tadi. Prinsip dusta tadi. Sehingga main-main dengan agama. Iya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam. Terusnya. Nah, pengaruh jelek yang berikutnya yang namanya dusta. Kalau sudah menjadi kebiasaannya. Wa inna rajula layak dibu. Sesungguhnya seorang dia terus berdusta. Dalam lafaz wala yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Sesungguhnya seorang yang berdusta dan terus menerus berdusta. Nah ini. Terus menerus berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya, berarti dampak jelek dusta kalau dilakukan terus menerus di sisi Allah dicatat sebagai tukang dusta. Kalau sudah dicatat oleh Allah seperti ini di hadapan manusia kira-kira gimana? Kepada si A janji, insya Allah ya hari Selasa. Ketemu si B, insya Allah ya hari Rabu. Ya. Kepada si C, insya Allah ya hari Jumat jam 10. Ya. Kepada si D, insya Allah hari Sabtu pagi. Ya. Sudah berapa orang yang dijanji ini? Dari A, B, C, C sampai D sampai Z, semuanya tidak ada yang tepat janji. Tidak minta maaf, tidak apa namanya, mohonlah dimaklumi. Itu diulang-ulang bahkan menjadi kebiasaannya. Nah, sehingga tercatatlah di telinga banyak orang lah. Paling juga apa? Omong apa? Omong kosong. Nah ini kalimatnya sudah dihargai murah di hadapan banyak orang karena tidak berusaha menjaga, sering melakukan kedustaan. Iya. Sehingga orang tidak lagi percaya. Nah kalau sudah tidak dipercaya, na'udzubillah, oleh kebanyakan manusia, kita takut kita termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik. Harus berusaha mengobati. Ya sekiranya berucap, berjanji, ya yang kira-kira mampu saja. Tidak banyak melakukan ucapan yang justru memberatkan. Karena kalau terus-menerus, ini bahaya. Dicatat di sisi Allah, bukan orang baik, kadzab, dusta. Di sisi Allah ini. Di sisi Allah sudah jelek catatannya. Nah, karena terbiasa berdusta. Di sisi manusia tidak terhormat. Ya, kadang orang hati-hati sama si A kalau sudah mulai ngomong. Sudah dikasih rambu apa? Rambu-rambu. Hati-hati. Ini kita harus waspada atas diri kita dari penyakit. Yang paling ngerti diri kita ya kita sendiri. Wal katib minal umuril muharramah. Dengan lafaz ini, kalau orang terus-terusan berbuat dusta sehingga dicatat sebagai pendusta, berarti dusta itu termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama itu berkata, innahu min kabairid dunub, bahkan dusta termasuk dari dosa-dosa. Dosa-dosa besar. Dusta itu termasuk dosa-dosa besar. Ustaz, saya pamit mau pulang. Kenapa pulang? Sakit. Dipegang kepalanya, tak anget. Dipegang tengkuknya, tak anget juga. Dipegang perutnya, tidak dingin juga. Kamu sakit? Sakit. Ya, tidak apa-apa. Ustaznya juga tidak kepenak. Sebentar datang. Tidak apa-apa pula. Ditulis di buku catatan kepulang. Alasan sakit. Di belakang ngomong, sakit hati. Nah ini ya kadang terjadi bilanya pahamnya sakit ya, sakit perut, sakit kepala atau sakit yang tidak memungkinkan dia belajar, ternyata apa, sakit hati habis bertengkar mulut sama temennya rebutan mainan. Saya sakit hati bener sama si A tapi tidak ngomong, sakit hati ini. Itu dusta juga ya, na'udzubillah. Karena ini termasuk dosa. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawa'adahu bi ayyuktaba indallahi kadzaba. Kenapa dicatatkan dosa-dosa besar? Karena dicatat di sisi Allah, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam dengan ancaman dicatat di sisi Allah sebagai tukang dusta. Wa min a'dhamil kadzib, dan termasuk di antara kedustaan yang sangat besar pada zaman ini. Hari ini ma yaf'aluhu annasu al-yawm ya'ti bil maqalah kadhiba, dia mendatangkan ucapan yang dusta. Lakin min ajli ayat hakan nas, tapi biar bikin ketawa orang. Bikin cerita dusta tapi biar pendengar dan pemeriksa apa? Tertawa terbahak-bahak. Ketika tertawa dia senang. Ini kedustaan yang sangat apa? Nah, tukang apa ini? Tukang dusta. Tukang dusta. Walaupun yang dengar, yang melihat ketawa-tawa. Padahal yang didatangkan ucapan dan cerita yang dusta. Ya. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun liman hadasa fakadiba liyadhaka bil qaum. Celakalah bagi orang yang bercerita sesuatu maka dia bercerita dusta agar supaya kaum itu tertawa. Ya, bikin cerita biar orang apa? Tertawa. Senang kalau orang lain tertawa. Padahal yang diceritakan itu dusta. Celaka orang seperti ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini jadi satu yang katanya menghibur ya. Menghibur tapi apa? Dusta. Wahada wa'idun ala amrin sahlin. Ala amrin sahlin. Inda kasirin minan nas. Ini adalah perkara yang diancam. Namun dianggap remeh. Oleh kebanyakan manusia. Jadi tontonan yang menarik. Ya. Jadi tontonan yang menghibur. Ya na'udzubillah. Maka kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kerusakan yang ada pada hari-hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.